warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati, bapak ibu, saudara-saudari yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari fitnah yang semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersilaturahmi di Ma'had Imam Syafi'i di bawah asuhan Ustaz Daang. Ya. Ini merupakan suatu kebahagiaan, ya, bisa mendapatkan kemuliaan untuk bisa duduk, ya, di tempat ini untuk menyampaikan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu waspada fitnah, ujian yang akan selalu terus menimpa kepada kita semuanya. Sebagai salah satu contohnya, fitnah yang terjadi di zaman milenial ini adalah pembangkangan kepada pemimpin. Ya, yang berupa du'at at-takfir, dai-dai yang mengajak untuk membangkang kepada pemimpin yang membuat pecah belahnya kaum muslimin. Ini diantara salah satu contoh fitnah ujian di zaman milenial ini, di akhir zaman ini. Walaupun sebenarnya sudah ada bintik-bintiknya pada zaman dahulu, tapi semakin besar lagi di zaman sekarang, di akhir zaman ini. Jadi fitnah itu, ikhwani wa akhawati, sangat banyak sekali dan sangat bahaya kalau seandainya kita tidak mewaspadainya. Maka kita sebagai umat Islam mesti kokoh, teguh, komitmen di atas agamanya dan bersabar. Ya, terutama yang kita rasakan di akhir zaman ini, di zaman milenial ini. Jadi fitnah itu yang sebelumnya datang lagi, yang setelahnya lebih besar lagi. Sehingga yang sebelumnya seolah tidak ada apa-apanya. Dengan sebab tentunya gurbatu ad-din, ya, keasingan agama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba, ya, alangkah bahagianya orang yang asing. Ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, itu mereka orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki di saat manusia itu dalam keadaan rusak. Bukan berarti kita eksklusif, gitu. Nggak, tapi dalam rangka menjaga diri kita biar komitmen di atas agama, mencari lingkungan yang baik yang membuat kita tenang di dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ketika banyak fitan yang datang kepada kita, kemudian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang komitmen di dalam agama, tidak bergelut dengan fitnah, di mana kalau masuk ke dalam fitnah itu, ini apa namanya, akan menyebabkan kita ini terbawa suasana. Kalau seandainya kita ingin tahu akan fitan, jadi tatkala kita bergelut dengan fitnah, tidak menjauh fitnah, maka kita akan terbawa. Maka ada solusi yang dibimbing, arahan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindar dari fitan. Itu ya solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan fitnah itu apa? Fitan. Mewaspadai fitan. Fitnah. Fitnah itu jamak dari fitan itu jamak dari fitnah. Fitan banyak. Gitu. Mufradnya adalah fitnah. Adanya fitnah dalam rangka apa tentunya? Untuk menguji siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Gitu. Untuk membedakan orang mukmin yang jujur dari yang dusta dalam keimanannya. Jadi fitnah itu artinya adalah ibtila wal ikhtibar. Ujian-ujian, dan kita hidup di dunia itu akan terus ada ujian, cobaan yang menimpa kita. Jadi dalam rangka untuk membedakan iman kita jujur atau iman kita itu dusta dengan adanya ujian. Karena kalau seandainya manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa ujian, tentu semua orang sama. Ya, tentu semua orang adalah sama kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian. Dan jangan kira bahwasanya kita itu sudah beriman, tidak ada ujian. Tidak, mesti akan menimpa kepada kita ujian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 alif lam mim. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah mengira manusia dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka kami uji. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, maka pasti akan diketahui mana orang-orang yang jujur, wala ya'lamanna alkadzibin, dan mana mereka orang-orang yang berdusta. Jadi dengan adanya ikhtibarat, ibtilaat, ujian itu untuk bisa membedakan. Maka adanya fitnah itu untuk bisa membedakan. Jadi apapun yang terjadi di dunia, perkara-perkara yang ada di dunia itu dari keburukan-keburukan, itu imtihanat, itu adalah fitan. Itu adalah sebagai ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Bagi orang-orang yang beriman, itu adalah ujian. Dengan adanya keburukan-keburukan yang menimpa, misalnya, saya dengar tadi di saat di perjalanan, adanya kekurangan air, paceklik gitu ya. Hah? Air bersih gitu. Ada yang kurang, kekeringan gitu. Gitu ya. Ini kan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka untuk bertaubat kepada Allah gitu. Yang tadinya misalnya percayanya ke dukun aja gitu. Nah, udah sekarang mah udah enggak usah percaya lagi ke dukun, kepada orang pintar gitu. Iya. Udah, kalau memang seandainya yang orang pinter itu, dukun itu memang sakti mandaguna, tinggal langsung datangkan air bersih gitu ya. Ternyata enggak bisa ya. Jadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ketika ada keburukan seperti kelaparan, paceklik dan lain sebagainya. Dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wattaqu fitnatan lilladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab." Hendaklah kalian waspada, takut dengan cobaan, bukan hanya ditimpakan kepada orang dolim saja secara khusus, bukan. Bagi orang-orang yang baik juga, yang saleh, yang diam saja, tidak berdakwah ilallah, akan ditimpakan siksaan secara umum. Wattaqu, kita mesti waspada. Jadi mesti kita bergerak untuk berdakwah, ya, menanamkan ketauhidan, mengajak kepada kebaikan, berbicara baik, ya, memperbaiki di saat manusia dalam keadaan rusak. Jangan diam. Kalau seandainya kita diam, maka kita pun akan tertimpa siksaan. Bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang durhaka saja, kita pun yang diam akan tertimpa. Wattaqu fitnatan lilladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada di zaman fitan ini, di akhir zaman ini, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang panjang yang dibawakan oleh Ibnu Amr. Tatkala mereka datang dalam suatu bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka singgah. Lalu keadaan manusia itu berpencar dengan kesibukan mereka masing-masing. Tiba-tiba setelah itu ada panggilan yang menyeru, as-salatu jami'ah, hadiri salat. Nah, tatkala manusia itu berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang akan terjadi dari fitan, agar mereka bersiap-siap, agar mereka waspada dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya awal fitnah ini memang bintiknya terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Khulafa ar-Rasyidin, sahabat dan kurun al-mufaddalah, yang sebaik-baiknya abad, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya abad adalah abadku, abad sahabat, kemudian yang setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'u at-tabi'in. Nah, kemudian setelah al-qurun al-mufaddalah, terjadilah berbagai macam keburukan, berbagai macam cobaan. Semakin bertambah cobaan, semakin bertambah ujian. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuraqqiqa ba'dhuha ba'dhan, sampai jadilah sebagian fitnah itu yang dulu itu menjadi ringan karena datangnya ujian yang setelahnya yang sangat besar sekali. Sehingga padahal dulu juga besar sebenarnya, berat sebenarnya itu fitannya itu, tapi karena ada fitan lagi yang lebih besar salahnya, yang dulu itu seperti ringan. Nah, ketika datang ujian, maka seorang mukmin menyangka bahwasanya dia itu akan binasa. Kemudian tersingkap, ya, ada solusi. Kemudian datang lagi fitan yang lain. Lalu seorang mukmin berkata, hadihi, hadihi, ini kebinasaanku, ini adalah kebinasaanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan solusi dari fitan, solusi dari ujian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menganjurkan agar kita menyatukan kalimat, ya, menyatukan kalimat, tidaklah kita bersatu suatu kalimat kecuali kita berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, betul? Dan taat waliyul amr, mentaati pemimpin. Jangan membanggang pemimpin. Itu suatu perbuatan yang menyelisihi dalil dari Al-Quran, walaupun banyak orang yang mengajak dan menyeru untuk membangkang pemimpin. Itu pemecah belah umat, bukan pemersatu umat. Ya, makanya kita ini sebenarnya kalau kita lihat dakwah salafiyah al-mubarakah ini adalah dakwah yang membawa keberkahan. Ya. Makanya kita mesti taat kepada pemimpin gitu. Karena pemimpin itu tameng bagi rakyatnya. Sedangkan yang menyeru untuk membangkang bahkan menggibah misalnya kepada pemimpin ini berbahaya. Menggibah muslim saja, sesama muslim itu sangat berbahaya. Apalagi menggunjing kepada pemimpin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Apakah ingin salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian akan merasa jijik. Ya, karihtumu. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wattaqullah. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya orang yang menggunjing itu berarti dia tidak punya takwa kepada Allah. Siapa saja yang menggunjing menunjukkan bahwasanya dia itu tidak bertakwa kepada Allah. Allah melarang menggunjing dan hendaklah bertakwa. Berarti orang yang menggunjing itu adalah orang yang tidak bertakwa atau kata para ulama kurang keimanannya. Ya, dan kita tahu definisi ghibah itu adalah menyebutkan keburukan saudaranya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima ya, Anda menyebutkan keburukan apa yang ada dalam diri saudara Anda. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah kalau betul apa yang dikatakan kami itu ada pada diri yang dibicarakan? Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Itulah yang dimaksud dengan menggunjing. Nah, kalau seandainya tidak ada yang pada diri saudara Anda, berarti Anda telah dusta, berbuat kebohongan. Masalah kehormatan sangat dijaga di dalam Islam. Kehormatan sangat dijaga di dalam Islam. Iya. Kita mesti lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara fitan yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah lisan yang tidak dijaga. Antara satu muslim dengan muslim lainnya enggak boleh kita menggunjing antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu ustaz dengan ustaz yang lain. Satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak mengajarkan demikian. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Dalam ayat yang lain, وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ. Janganlah kalian merendahkan diri kalian, melecehkan diri kalian. Anfusakum, artinya ikhwanakum. Karena kaum muslimin itu kanafsin wahidah, seperti satu jiwa. Sebagaimana antum menginginkan diri antum tidak digunjing, begitu pula yang lain tidak ingin orang lain juga digunting seperti antum juga. Maka hendaklah kita di zaman fitnah ini memuamalahi orang lain sebagaimana Anda ingin dimuamalahi oleh orang lain, ya ikhwani. Iya. Ini kalau seandainya antara sesama muslim, antara satu saudara dengan saudara yang lain, seperti itu bimbingan Islam. Nabi SAW di waktu haji, dan Nabi SAW melaksanakan ibadah hajinya itu satu kali. Di Yauman Nahar, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hadha, hari apakah ini? Para sahabat diam, tidak menjawab, fasakatu. Mereka diam, padahal sebenarnya para sahabat itu tahu. sedang namanya sedang melaksanakan ibadah haji, berarti waktu itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Inilah adab dan etika para sahabat, etika sahabat dengan guru, dengan nabi, pendidik yang bisa mencetak para sahabat yang beretika dan beradab. Rasulullah memiliki kewibawaan. Ketika ditanya, ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Mereka diam. Sebagai adab seorang murid kepada guru, diam. Padahal tahu hari itu dia jelas lah. Makanya mereka melaksanakan ibadah haji. Kan mereka melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu hari itu apa. Tapi mereka diam. Alaysa yauman nahar? Rasulullah bertanya, bukankah hari ini adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya, ayu syahrin hadza? Ayu syahrin hadza? Bulan apakah ini? Fasakatu. Mereka diam. Enggak menjawab. Padahal tahu ini adab. Adab penuntut ilmu kepada gurunya, maka tergantung keilmuan yang kita dapat itu tergantung penghormatan kita kepada guru kita, adab kita kepada guru kita. Kita akan bisa mengambil faidah dari guru itu di saat kita menghormati. Makanya para ulama mentalkinkan kitab-kitab yang berkenaan dengan adab, ya, seperti Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, juga Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibn Muflih, itu tentang perkara yang berkenaan dengan adab. Begitu pula Hilyah Thalabul Ilm Syekh Bakar Abdullah bin Abu Zaid. Wah, dibacakan sampai Syekh Utsaimin sendiri membacakan kitab Hilyah Thalabul Ilm. Padahal yang menulis Hilyah Thalabul Ilm lebih muda daripada Syekh Utsaimin, saking pentingnya masalah adab. Ditalkinkan masalah adab, dan adab ini ya ikhwani itu lebih kita butuh. Kebutuhan kita kepada adab itu seperti kebutuhan kita dengan nafas kita. Dan digambarkan oleh para ulama bahwasanya adab itu, kalau kita masak, digambarkan ada tepung, ada garam. Ibu-ibu mau tanya, Bu, ketika masak bala-bala, bakwan, yang banyak apanya? Tepungnya apakah garamnya? Tepungnya apa garamnya ketika masak? Tentu garamnya, ya? Enggak, tepungnya. Tentu tepungnya yang paling banyak. Nah, digambarkan oleh para ulama, adab itu bagaikan tepung, sedangkan ilmu itu bagaikan garam. Dulu salaf terdahulu yang soleh, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dulu mereka itu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kalau kita sebagai penuntut ilmu tidak memiliki adab, walaupun hafal dalil Al-Quran Sunnah dan pemahaman sahabat, perkataan sahabat, perkataan penjelasan para ulama, dalilnya molotok gitu. Tapi kalau seandainya tidak memiliki adab, etika, seperti yang masak tuh, terlalu banyak garam dalam masak, enak enggak? Keasinannya. Nah, kita itu segara gerak langkah kita itu dilihat oleh masyarakat. Harus kayung-yun, hayu sopan, ramah tamah, muka yang berseri-seri, wajahnya yang berbinar-binar, mengucapkan salam. Jangan lewat ke suatu tempat tidak mengucapkan salam, dianggap orang itu gebog. Nah, jadi penuntut ilmu itu di samping kita memahami akidah yang benar, cerminannya dari akidah yang benar adalah adab, akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan dakwah itu ila tauhid, ila al-aqidah. yang tercermin dari akidah yang benar itu budi pekerti yang luhur. Akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan ya ikhwan. Oleh karena itu salaf terdahulu yang soleh, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Al-Wasitiyah, di akhir pembahasan berkenaan dengan adab, padahal sedang membahas tentang masalah akidah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis sebuah kitab Bulughul Maram tentang masalah ahkam, di akhir bab, di akhir kitab adalah Kitabul Jami yang berkenan dengan adab. Salaf terdahulu yang saleh itu sangat perhatian dengan adab. Jadi ikhwan dilihat, salaf terdahulu yang saleh para sahabat itu beretika, beradabnya subhanallah. Diam ketika padahal tahu. Ayu, tadi sampai di mana tadi? Tadi ayu yaumin hada, terus ayu sahrin hada, bulan apakah ini? Ya. Diam para sahabat. Pasakah tuh? Kemudian alaisa dzulhijjah, bukankah bulan ini adalah bulan dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, di negeri manakah kita sekarang ini? Di manakah kita sekarang ini? Ayu baladin hada, di mana, di negeri manakah kita sekarang ini? Fasa sahabat diam. Kemudian bukankah sekarang ini di tanah haram, maksudnya di kota Mekah? Bala ya Rasulullah. Lihat ya, perbincangan antara ustad dengan murid lah gitu. Rasulullah itu adalah kan pendidik, imamus salaf gitu, imamus salaf. Laqad kana lakum fi rasul uswah hasanah, dalam mendidik juga ada tanya jawab gitu. Gitu. Jadi itu bikin rindu, bikin perhatian dengan adanya pertanyaan kemudian dijelaskan. Pertanyaan mendidikkan. Jadi akan lebih nempel gitu ke murid itu ketika ada pertanyaan terus dijawab. Pertanyaan terus dijawab. Nah, contohnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam Ushulus Salasah gitu kan. Berapa gitu ada masalah-masalah dengan tanya jawab dulu gitu kan. Mal Ushulus Salasah lati gitu. Lalu dijawab. Ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram seperti kehormatan dan hari ini tanggal 10 Dzulhijjah ya, bulan ini bulan Dzulhijjah, hari ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bulan ini bulan Dzulhijjah, dan negeri ini di kota Mekah. Kita betul-betul kadang lupa dengan kehormatan kaum muslimin, saling menggunjing satu dengan yang lain, merendahkan satu yang lagi. Lebih berbahaya lagi tatkala menggunjing pemimpin. Itu mengakibatkan fitnah, kekacau balauan. Akan membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpin, pemimpin juga jadi tidak sayang kepada rakyat. Karena rakyatnya selalu demo terus, ada reuni ini, reuni itu. Ya. Ini kita mesti waspada ini. Di zaman milenial ini fitnah duat yang mengajak kepada mengkafirkan pemimpin. Ya. Dari hadis tadi, ketika hadis yang panjang dari Ibnu Amr At-Tawil ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu sangat perhatian dengan urusan umat. Lalu para nabi itu menunjukkan kepada mereka kebaikan, mewanti-wanti kepada mereka umat itu dari keburukan. Ya. Nah, di antara yang diwanti-wanti oleh para nabi itu ini masalah fitan. Nah, di antara fitan yang terjadi itu adalah pembangkangan kepada pemimpin. Fitnah itu banyak. Dan itulah tugasnya para nabi. Dan juga pengikut para nabi sampai hari kiamat selalu mewawinti-wanti, punya perhatian kepada umat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengenal kebenaran dan sayang kepada umat. Bentuk sayangnya kepada umat itu mewanti-wanti dari keburukan. Dari keburukan para da'i yang mengajak kepada apa tuh? Pemberontakan kepada pemimpin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha. Akan menimpa kepada akhir umat itu bencana dan perkara yang kamu ingkari. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi ujian perkara-perkara yang menyelisihi yang terdahulu dari kebaikan. Jadi maksudnya di akhir zaman, di zaman milenial itu akan bertambah dahsyat ujian. Setiap ada satu ujian akan datang ujian yang lain. Nah, maka ujian yang datang setelah ujian itu akan tambah berat, tambah besar, sehingga dianggap fitnah yang dulu itu ringan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dari fitnah. Faman ahabba an yuzahziha 'anil nar. Barang siapa yang menginginkan dijauhkan dari api neraka, jadi agar jauh dari api neraka, terhindar dari siksaan, membutuhkan perjuangan. Membutuhkan pengorbanan, karena akan ada kerikil-kerikil fitnah-fitnah yang menimpa di dunia. Sedikit sekali gitu orang yang selamat dari fitnah, dari ujian. Belum lagi di sana ada huru hara yang akan terjadi pada hari kiamat yang membuat kepala, yang membuat rambut jadi beruban. Sampai-sampai para nabi mereka berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Rabb selamatkanlah, ya Rabb selamatkanlah. Huru hara nanti pada hari kiamat itu berhenti berkumpul di padang mahsyar. Kita tahu didekatkannya matahari satu mil, begitu panasnya, bagaimana kondisi di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Jalla Jalaluh. Belum lagi ada timbangan, belum lagi ada catatan amal yang berterbangan. Apakah kita termasuk yang menerima catatan amalan di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Belum lagi kita akan melewati sirat, jembatan. Siapa yang tahu apa arti as-sirat? Siapa yang tahu? As-sirat. Gini ya. Kalau orang-orang kafir, enggak lewat dulu ke sirat, langsung aja masuk tuh ke dalam api neraka. Kita nih orang-orang yang beriman nih, di sirat itu akan dikisah. Di sirat itu, ya ada. Sirat itu adalah jembatan di atas neraka jahanam yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di situ kita dikisah. Nanti datang saudara kita, kamu kaya, tapi kamu tahu saya kaya, tapi tidak membantu saya. Kamu dulu berjualan bersama saya, dan kamu menipu saya. Yang bagusnya ditampakkan di atas, ternyata di bawah buruk. Misalnya. Ada yang dipegang, kamu dulu menggunjing saya nih, belum bertaubat. Hubungan dengan manusia itu lebih berat ya ikhwani. Kalau kita tidak bertaubat dan tidak minta maaf kepada saudara kita yang kita gunjing, bahaya. Yang kita curi yang hartanya atau kehormatannya, bahaya ini. Nanti di kisos tuh dia, ketika di jembatan itu, di kontarah itu, bahaya. Jangan sampai kita itu sudah banyak amalan soleh ya ikhwani, tapi kita kurang baik hubungan kita dengan manusia. Dikisos kita. Wah, bahaya sekali. Kita jadi orang bangkrut. Karena selalu mencela ini, menggunjing ini, mengadu domba ini, dan lain sebagainya. Waduh. dipindahkanlah kebaikan-kebaikan kita kepada yang digunting. Ya kalau seandainya kebaikan kita dikasih kepada ibu kita lah, alhamdulillah. Ini bukan kepada musuh kita. Rugi. Sangat rugi. Ini kan di zaman fitnah. Berapa banyak manusia yang begitu menjulurkan lisannya tanpa dipikirkan bahaya dengan satu ucapan yang dia lakukan yang membuat tersungkur ke dalam api neraka. Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatim. Tidaklah tersungkur wajah mereka ke dalam api neraka kecuali hasil usal ucapan mereka. Satu ucapan bisa menjauhkan kita dari api neraka, satu ucapan. Apalagi kita terus berbuat maksiat tanpa kita introspeksi diri kita. Seharusnya kita sibuk di zaman fitan ini bukan melihat dan menilai orang lain, tapi diri kita. Sudah siapkah kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh? Maka orang yang rindu kepada Allah akan selalu memikirkan akan dirinya, bukan memikirkan orang lain. Akan cinta yang mendalam di dalam hatinya itu tidak akan mungkin gegabah untuk berbicara yang buruk tentang orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nanti di saat disirat itu ya ikhwani, tergantung amalan kita di dunia. Ada di antara mereka orang yang lewat seperti kilat, cepat. Ada yang seperti angin, ada seperti kuda, ada yang berjalan, dan ada yang merayap. Ya tergantung amalan kita. Jadi sekali lagi jangan sampai kita itu ketika disirat itu kita bangkrut, dah terlempar ke dalam api neraka dikisos karena kita belum bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, yang hubungan kita bersama manusia. Jadi kita orang yang bermanhaj salaf ini adalah orang yang beradab bersama Allah dan beradab bersama manusia. Adab kita itu bukan hanya dengan Allah saja, tapi adab kita bersama manusia. Kita para penuntut ilmu ini ya ikhwani, sebagai orang yang dilihat gitu, gerak langkah kita, gerak gerik kita itu sangat dilihat. Kita itu sebagai misbahud dunia, sebagai lampu di dunia dengan perbuatan kita. Tidak mesti kita berbicara sebenarnya itu. Ilmu yang kita miliki itu bukan berarti mesti harus di podium saja gitu berbicara seperti ini. Dengan perilaku kita itu dah dakwah juga gitu. Kita itu sebagai delegasi dari Imam Syafi'i ini gitu. Ketika kita di kampung kita, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu yang mempesona, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ittaqillah haitsuma kunta, hendaklah kita berkata bertakwa di mana saja Anda berada, bukan hanya di masjid saja. Di pasar, di kantor, di waktu ramai, di waktu sendirian, ittaqillah haitsuma kunt. Ini adab kita bersama Allah. Adab kita bersama Allah bertauhid. Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'i sayyatal hasanata tamuha, dan ikutilah kalau kita melakukan keburukan, ikutilah dengan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan kita. Ya, kita kan bukan malaikat ya, namanya manusia mesti ada saja kekeliruan gitu. Nah, adab kita bersama Allah langsung kita berbuat baik, banyak berbuat baik, bertaubat kepada Allah, banyak melaksanakan sunnah-sunnah gitu yang menggugurkan kekeliruan-kekeliruan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, hendaklah kita bermuamalah bersama manusia dengan budi pekerti yang luhur. Terutama ya ikhwani bagi antum yang sudah menikah, baik perilakunya bersama istri antum. Jangan sampai gini ya, sudah menuntut ilmu tambah kejam kepada istrinya, gitu, enggak baik seperti itu. Jadi orang yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW itu tambah lembut hatinya dan perilakunya juga. Dulu sebelum kenal sunnah hanya sekedar nyuruh-nyuruh kepada istri itu. Sekarang mah bantu istri. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya di rumah? Menyapu gitu kan, menjahit, melakukan apa yang dikerjakan oleh istrinya, keluarganya. Ya. Itu Rasulullah sesibuk Rasulullah. Kalau kita enggak sibuk kok. Rasulullah kan yang dipikirkan adalah umat-umat. Tapi ketika di rumah Rasulullah, waduh romantis. Yang paling romantis itu Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah yang paling baik kepada keluargaku gitu. Ya jelas dalam segala hal panggilannya, panggilan kemesraan, cinta gitu. Enggak garing, enggak hanya sekedar perintah-perintah saja. Tidaklah. Karena kepemimpinan bukan berarti hanya sekedar merintah diktator, bukan. Tapi kepemimpinan yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga, bukan berarti memerintah itu sama-sama berbarengan. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan penjelasan, barang siapa yang menginginkan dijauhkan dari api neraka, gitu ya. Dan menginginkan untuk masuk surga. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kita itu ada huru-hara nanti pada hari kiamat yang amat dahsyat sekali. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari api neraka gitu dan kita masuk surga? Solusi ya yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falyati yaumal qiyamati biimanin billahi wa rasulih. Hendaklah datang pada hari kiamat itu dengan membawa iman kepada Allah dan Rasulnya, dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hal ini tidak akan mungkin terjadi, iman kita kokoh kepada Allah dan kepada Rasulnya, kecintaan kita, kerinduan kita yang mendalam kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kita bisa meninggalkan ego kita demi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, hawa nafsu kita, ya gitu. Tidak akan mungkin hal yang demikian itu terjadi, terpupuk di dalam hati kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kecuali kita menimba ilmu agama, bukan menimba ilmu umum. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, berapa banyak orang tua yang perhatiannya itu belajar umum, kedokteran, matematika, arsitek, diarahkannya kepada ilmu-ilmu umum. Khawatir kalau seandainya itu perkara yang mubah. Sudah banyaklah orang yang belajar kepada ilmu umum. Sekarang kita yang sudah mengenal sunnah itu, jangan diarahkan anak-anak kita itu kepada ilmu umum. Arahkan kepada ilmu agama. Yang nanti anak kita yang soleh, yang selalu mendoakan kita dia ketika kita sudah meninggal. Ya, seperti itu. Sedekah jariyah ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jadi tidak akan mungkin ya ikhwani kita bisa mengimani Allah, mengimani Rasul secara terperinci tentunya kecuali dengan ilmu agama. Kalau secara global hanya tauhid rububiyah saja ya bisa diketahui dengan ilmu umum, bisa. Makanya di sini insyaallah hanya ilmu umum ya, ilmu agama kan yang dipelajari, kecuali hanya syarat aja untuk ilmu agama itu. Jangan, otak kita itu terbatas. Otak kita itu terbatas. Kalau mau ilmu agama, ilmu agama. Kalau mau ilmu umum, ilmu umum. Bukan berarti dilarang mempelajari ilmu umum, silahkan. Tapi belajar ilmu agama untuk bisa mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal hak Allah, bisa ikhlas di dalam beribadah, bisa mengesakan Allah di dalam beribadah. Karena tidak akan mungkin kita bisa menjadi hamba Allah, tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, kecuali dengan ilmu agama. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ketika dikatakan ilmu, itulah yang dimaksud adalah ilmu agama. Di dalam Al-Quran sanjungan sangat banyak dalam ayat dan hadis Nabi SAW, sanjungan kepada orang yang berilmu. Innama yahsallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya itu siapa? Ulama. Karena dengan ilmu agama memastikan takut kepada Allah. Di saat lebih mengenal Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah takut kepada Allah, tambah berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Sa'di tatkala mentafsirkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi solusi agar bisa jauh dari api neraka dan kita bisa masuk surga, berarti solusinya menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama, rajin nuntut ilmu. Ini yang bisa menjadikan kita selalu komitmen di zaman fitnah ini. Kita bisa sabat, tegar di atas iman. Kita tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Kemudian solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah milenial ini, hendaklah kita wal ya'ti lin nas alladhi yuhibbu an yu'ta bihi. Hendaklah kita memuamalahi manusia seperti dia mencintai mereka memuamalahinya. Itu solusi juga. Berarti ketika kita melihat ada keburukan kepada yang dilakukan oleh manusia, seperti kita benci juga kepada dirinya. Berarti kita berdakwah memperbaiki kerusakan yang ada di saudara kita. Jangan cuek, hanya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Atau di keluarga ada yang buruk, diam aja. Itu nanti bahaya, itu jadi dayus. Kalau membiarkan kejelekan di keluarganya jadi dayus itu. Penghuni neraka, bahaya kalau seandainya pemimpin tidak mendidik keluarganya. Jadi berdakwah jadinya. Melihat ada keburukan, kita perbaiki keburukan tersebut. Kita sebagaimana kita enggak mau keburukan itu menimpa kita, maka kita juga enggak mau keburukan itu menimpa diri orang lain. Gitu ya. Kita muamalahi gitu. Muamalahi manusia seperti kita mencintai mereka memuamalahi diri kita. Kita membenci keburukan kepada manusia sebagaimana benci kita kepada diri kita, keburukan itu kepada diri kita gitu. Jangan egois, hanya baik itu hanya diri saja, enggak. Di zaman fitnah ini enggak. Kita berusaha untuk komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi fitnah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, tatkala kita komitmen dengan hal itu, Allah akan tutup kita dengan kebaikan dan insyaallah kita termasuk penghuni surga. Kemudian solusi yang Nabi SAW sampaikan di zaman milenial ini, fitnah di zaman milenial ini adalah kita taat kepada pemimpin. Luzumul imam, luzum al-bay'ah. Nah, wajib kita untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang keliru, yang dilontarkan oleh da'i-da'i fitnah yang menginginkan memecah kalimatul muslimin. Jadi kita berusaha untuk meluruskannya, membantahnya gitu. Pemikiran-pemikiran yang dihembuskan oleh para dai yang menyuarakan slogan-slogan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Mereka menamai amalan mereka yang buruk itu jihad di jalan Allah. Mati syahid. Sehingga banyak para pemuda yang tergiur, pemuda kaum muslimin yang tergiur oleh pemikiran-pemikiran syubhat yang demikian itu. Yang tergiur itu orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang lemah ilmunya, terkena syubhat. Ya. Nah, kita mesti meluruskannya. Kita mesti meluruskannya. Karena ini berbahaya menjadikan kacau balauan. Ya. Kacau balauan, perpecahan umat. Perpecahan umat, ketidakpercayaan kepada pemimpin. Karena selalu digunjing, selalu digibah pemimpin. Ini berbahaya. Nah, memang kalau kita lihat kenyataan manusia seperti ini keadaannya. Ya. Ada para dai fitnah, tatkala dinasehati tidak mau menerima nasihat, tapi membela akan keburukan mereka. Betul? Demikian? Betul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitnah sama bukma umya." Akan terjadi fitnah. Bisu, tuli, buta. Jadi yang menghilangkan pandangan manusia, jadi menghilangkan panca indera dengan sebab fitnah itu. Karena yang bergelut dengan fitnah itu, mereka tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak berbicara yang baik, tidak melihat apa yang maslahat untuk manusia. Atau mereka terus menerus menyebarkan fitnah, menyebarkan. Ya, maka orang-orang yang telah bergelut dengan fitnah ini tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima nasihat, susah. Nah, maka solusinya wajib bagi kita sebagai seorang muslim di saat fitnah melanda, gitu. Ya, untuk tidak mendekati fitnah. Karena kalau kita mendekati fitnah akan terbawa juga kepada fitnah. Man asyrafa laha, ingin tahu tentang fitnah, istasrafat lahu, akan mengakibatkan terbawa kepada fitnah. Maka solusinya untuk menjauhi fitnah. Wa israful lisan ka wuqu'is sayf. Tatkala kita menjulurkan lisan kita berbicara dan mendalami dalam masalah fitnah seperti tebusan pedang di waktu perang, bahkan lebih parah lagi. Maka di zaman fitnah itu harus banyak diam. Jadi kalau tidak bisa berbicara baik. Nah, jadi kewajiban sebagai seorang muslim di zaman fitnah itu an yatakallama bil haq, berbicara kebenaran, menjelaskan kebenaran, menyebarkan agama ini, berdakwah kepada Allah, bukan kepada kelompok tertentu, kepada ustaz tertentu, bukan yayasan tertentu, bukan, tapi berdakwah ilallah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah, bukan mengajak kepada ustaz tertentu, bukan, tapi ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Bukan digiring orang itu kepada manusia tertentu. Bukan. Gak tenang kalau tak nyaman. Gak nyaman kalau kita berdakwah kepada manusia. Ngajak kepada organisasi. Ngajak kepada kelompok tertentu. Gak akan nyaman. Tapi ad'u ilallah. Berdakwah kepada Allah. Kita betul-betul ikhlas. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan. Orang yang berdakwah kepada Allah itu ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Kata orang yang berdakwah kepada Allah itu sendiri ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Maka kita sebagai seorang dai betul-betul kita harus selalu mencek diri kita, berdakwah untuk siapaan kita ini. Harus betul-betul. Harus dipikirkan. Harus diintrospeksi terus diri kita. Mau ngajak kepada siapa nih? Gitu. Ajaklah kepada Allah lah. Dengan ajak kepada orang tertentu. Gak nyaman. Kalau ngajak kepada orang tertentu. Ustaz tertentu. Syekh tertentu. Yayasan tertentu. Gak nyaman. Ad'u ilallah. Berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Manhaj salaf. Bawa ke manhaj salaf. Ala basirah ana wa man ittabani, bawa kepada manhaj salaf, kepada bukan kelompok tertentu, ustaz tertentu, golongan tertentu, organisasi tertentu, bukan partai tertentu, tapi itu ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittabani, manhaj salaf, bawa ke manhaj salaf. Ya, jadi itu di antara solusi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jam 5 nih. Jadi masalah fitan itu tadi dijelaskan sangat-sangat banyak sekali. Ada fitnah secara umum yang bisa membinasakan, ya. Ada fitnah yang berkenaan dengan syahwat seperti cinta dunia, cinta kepada wanita, cinta kepada anak yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada fitnah yang besar yang menjadikan perpecahan, yang fawdha, kekacau balauan, kebinasaan, itu ketidaktaatan kepada pemimpin. Ada fitnah yang berkenaan dengan syahwat. Itu tadi masalah subhat. Jadi fitnah itu ada fitnah syuhubuhat dan fitnah asyahawat. Ya. Nah, di saat seperti itu kita bagaimana? Rasulullah memberikan solusi. Badiru bil amal. Hendaklah kita itu bersegera untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Fitanan kaqita'il lailil mudzim. Jadi umur manusia itu kan terbatas. Segera kita untuk menyibukkan diri dengan kepada dengan ketaatan. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah datang fitnah, jadi kita tidak bisa untuk tersibukkan dengan fitnah daripada ketaatan. Berapa banyak orang yang pada zaman sekarang ini penuntut ilmu sibuknya, kamu pengikut pulan, kamu pengikut ustadz pulan, sibuknya itu demikian, bukan menghafalkan dalil Al-Quran dan sunnah, matan-matan yang mesti dipahami, matan usulus salasah, matan al-waraqat, matan al-ajurumiyah. Ini antum pengikut siapa antum? Disibukkannya itu dengan seperti itu. Saya mau bangga dengan ustaz anu saya. Oh, berarti anda musuh saya nih. Akhirnya tahasadu, tadabaru, tabagodu, saling dengki, saling membelakangi, tidak ngucapin salam antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ini fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ini jadi disibukkan bukan lagi dengan ilmu, tapi dengan fitnah. Jadi dia tidak menghasilkan apa-apa. Selama ini yang diketahui bahwasanya ilmu itu mengetahui si fulan, si alan, bukan mengetahui dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak merasa, disangkanya orang yang berilmu itu mengetahui tentang masalah fitan. Tadi dikatakan jauhi fitan, malah mendekat fitan. Makanya tambah ngaji, tambah keras dengan masyarakat. Tambah wajahnya murung, tambah wajahnya kasar kelihatan wajahnya. Karena di dalamnya dengki, kedengkian yang mendalam. Kebencian, jadi seolah-olah benci kepada masyarakat. Benci kepada saudaranya yang harusnya dicintai. Salah pemahaman. Keliru dan sangat keliru. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badiru bil amal, bersegera untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Badiru bil amal. Jadi sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu disifati oleh Nabi sallam kaqita al-laili al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Saking dahsyatnya fitnah, gelapnya fitnah, tidak jelas perkaranya seperti gelapnya malam. Sehingga seorang itu di saat fitnah itu tidak mengetahui jalan yang benar. Terutama bahwasanya ahlus syurur, mereka pandai, orang-orang yang buruk itu yang membawa fitnah itu pandai untuk mencampur adukan atau menipu manusia gitu, menipu manusia. Ini baik, padahal itu buruk. Nah, maka hal yang demikian ini ya ikhwani tidak akan bisa diketahui ketika terjadi fitnah kecuali bertanya kepada ahli ilmu. Kembalikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada ilmu, kepada ulama ketika terjadi hal-hal yang bikin bingung, Maka kita mesti bertanya, patokannya itu adalah ulama yang mendalam keilmuannya. Itu jadi solusi bagi kita. Kemudian setelah itu ya ikhwani, di saat banyak fitnah ini lebih baik banyak beribadah sajalah, banyak diam gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Baqarah, satu hadis, anna satakunu fitan alqaid fiha khairun minal masi, yang duduk itu lebih baik daripada yang berjalan. Wal masi fiha khairun minal qaid, yang berjalan itu lebih baik daripada duduk. Jadi ini jadi hadis ini dapat kita ambil faedah, waspada dari besarnya fitnah. Jadi jauhilah fitnah, lari dari fitnah. Dan fitnah di sinilah fitnah yang membinasakan, seperti apanya, pembangkangan kepada pemimpin gitu. Ini perkara yang sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh bergelut untuk membicarakan tentang permasalahan yang bahaya ini, yang seperti ini. Jadi adapun ada fitnah yang lainnya ya. Ada fitnah yang lainnya. Tadi dikatakan seperti fitnah syahwat, itu kan masalah subhat itu. Fitnah syahwat bisa jadi orang terjerumus ke dalam kemaksiatan di bawah dosa syirik, bisa juga diuji dengan berbagai macam musibah, bagaimana kita bersikap. Nah, kalau orang yang lemah itu akan berguguran tatkala diuji itu gitu. Dengan ujian harta dan anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah gitu. Ya, itu juga sebagai fitnah. Terus masalah fitnah harta, apakah kita komitmen gitu untuk selalu mencari harta yang halal dan juga mengimpakannya kepada apa yang diridhoi oleh Allah, atau dengan sebab harta itu membuat kita berani terjerumus ke dalam riba gitu, muamalah yang diharamkan gitu, mencari harta dengan yang diharamkan. Atau fitnah harta itu kita sudah dari mencari duitnya itu halal, tapi digunakan poya-poyanya dipakai berbuat maksiat, atau tidak dikeluarkan misalnya zakatnya, atau digunakan harta yang halal itu untuk berbuat maksiat yang membuat murka Allah. Itu juga bisa jadi terfitnah seseorang itu dengan harta. Yang tadinya dulu waktu miskin masya Allah ngaji terus gitu ya. Sudah banyak kesibukan, jarang duduk di majelis ilmu. Misalnya, itu terfitnah juga dengan harta gitu. Bisa juga terfitnah juga dengan anak. Kurang pendidikan kepada anak, tidak mendidik anak di atas ketaatan gitu. Tidak bersabar dalam mendidik anak gitu. Pinginnya itu anak itu seolah sayang itu harus ditangkep aja, padahal bisa saja kita berpisah dengan anak demi anak-anak menjadi soleh di pesantren kan. Ya, karena kita misalnya gak mampu untuk mendidik langsung di rumah, bagaimana kita harus berani berpisah dengan anak di pesantren misalnya. Jangan sampai disia-siakan kehidupan anak itu dengan sesuatu yang keliru gitu. Ya. Intinya bahwasanya fitnah ini banyak. Apakah kita ini bisa keluar dari fitnah, bisa selamat dari fitnah, ataukah kita terjerumus ke dalam fitnah, tergoda dengan fitnah. Dan seorang mukmin itu insya Allah akan teguh terus di atas agamanya dan selalu terus bersabar di zaman milenial ini. Walaupun di tengah keasingan, walaupun banyak orang yang melecehkan, tapi tetap komitmen di atas agamanya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hawa nafsu dari pembicaraan yang saya bicarakan tidak lepas. Namanya manusia, bukan malaikat, ada emosi, kemudian ternyata digoda oleh syaitan untuk mengatakan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Antum tinggal benahi saja, jadi benahi saja, kritik saja, berikan masukan, jangan didiamkan kalau ada kekeliruan. Yang keliru itu dari hawa nafsu saya sendiri, dari syaitan yang selalu terus menggoda untuk mengajak biar antum menjadi pecah belah dengan hawa nafsu itu biasanya. Dengan kedzaliman itu menjadi hawa nafsu, tetapi dengan kebenaran, dengan dalil, dengan Quran Sunnah, itulah yang menyatukan kaum muslimin. Maka yang benar itu dari Allah, sedangkan yang dari hawa nafsu dan dari syaitan itu minta untuk dibenahi, untuk dibenarkan, untuk dinasehati, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, fal yatafaddal maskura. Apakah sama fitnah dengan maksiat? Ya, bagian fitnah itu adalah maksiat. Ya, maksiat itu adalah fitnah. Itu maksiat itu keburukan. Ya, seperti adanya iblis itu kan keburukan. Ya, dengan adanya iblis, adanya maksiat gitu. Itu sebagai ujian hidup kita di dunia. Apakah kita ini bisa menghindari maksiat? Apakah kita bisa menjauhi godaan syaitan gitu. Itu kalau seandainya tidak ada fitnah, tidak ada maksiat, tidak ada dosa, ya semua orang jadi baik atuh. Enggak akan ada perbedaan antara mukmin yang baik dan mukmin yang durhaka kalau begitu. Jadi adanya maksiat itu untuk menguji siapa di antara kita orang yang durhaka dan siapa di antara kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu adalah iradah kauniyah. Maksiat itu adalah iradah kauniyah secara alami. Iradah kauniyah, ada hikmah di balik ada maksiat itu, yaitu tadi gitu. Jadi maksiat itu dibenci di satu sisi gitu kan, dibenci di satu sisi dan dicintai di sisi lain, ada kemaslahatan. Yaitu tadi ujian di dunia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, seperti itu. Seperti begini aja, obat. Ya, obat itu kan obat, gambarannya adalah obat itu pahit. Betul. Kita benci obat tersebut, tapi karena ada kemaslahatan yang lain, akhirnya dimakan juga. Itu obat. Obat itu di satu sisi adalah pahit, tapi harus dimakan juga, gitu. Gitu, tapi untuk suatu maslahat. Itu sama seperti itu kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis adanya maksiat itu tadi ada kemaslahatan dari semua itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala benci dan akan terjadi memang benci dengan hal itu, karena Allah sebenarnya mencintai kepada orang-orang yang taat, Allah mencintai kepada orang-orang yang baik gitu. Allah mencintai kepada orang yang komitmen di dalam agama, tapi tidak semua orang komitmen di dalam agama kan gitu. Allah mencintai kepada orang-orang yang taat, tapi tidak semua orang taat kepada Allah. Jadi perlu dibedakan, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Dan maksiat itu masuk ke dalam iradah kauniyah dan mesti terjadi dan mesti ada sebagai ujian. Untuk membedakan apakah kita termasuk orang yang lulus di dalam ujian, apakah kita termasuk orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi mesti ada, karena itu adalah iradah kauniyah dan mesti terjadi. Iradah kauniyah itu mesti terjadi walaupun itu dibenci. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ini tentang yang pertanyaan pakai bahasa Arab, saya enggak paham mahukmu apa? Tahdus fi. Pokoknya saya belum paham yang dimaksud pertanyaannya, jadi enggak dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tidak memberitahukan yang benar kepada lingkungan orang-orang yang salah, dan ketika datang adab dari Allah dan kita juga kena adab tersebut, apakah kita kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang bersalah tersebut di akhirat? Apakah sama hukuman kita dengan mereka ketika di akhirat? Ya. Jadi seperti ini, apa namanya, ketika kita misalnya tertimpa dengan di suatu lingkungan yang di dalamnya adalah bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah siksa. Allah mengetahui di lingkungan tersebut mana yang soleh, yang taat, dan mana orang yang durhaka. Jadi tentunya di akhirat berbeda, tapi di dunianya sama akan mendapatkan siksaan. Tapi di akhirat berbeda. Di akhirat berbeda. Ya, yang soleh insya Allah akan menerima balasannya, akan kesolehannya karena dia soleh di lingkungan yang tidak soleh, kan gitu. Gitu. Jadi tapi dari masalah siksaan kita mesti waspada, akan tertimpa semuanya, yang soleh maupun yang durhaka. Nah, ya, jadi gitu ya. Misalnya jadi paceklik semua, apa ketika di suatu kampung contohnya paceklik gitu. Misal, apakah kepaceklikan itu kurangnya ayat dan sebagainya? Apakah hanya kepada orang dolim saja, kepada orang durhaka? Kita juga yang ada di lingkungan tersebut mendapatkan, ditimpa paceklik, betul gak? Betul gak? Iya. Kalau masalah siksaan secara umum semuanya. Secara umum, tapi di akhirat nanti berbeda tentunya. Maka ketika ditimpa hal yang sama, mendapatkan misalnya jadi tsunami begitu ya. Nah, ini adalah peringatan kepada orang-orang durhaka, kata Syekh Shalih Fauzan itu, untuk kembali taat kepada Allah. Nah, ujian kepada orang-orang yang beriman, ujian kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar tatkala tertimpa musibah itu. Di akhirat tentunya berbeda antara orang yang taat dan antara orang yang durhaka, dan Allah mengetahui di lingkungan tersebut mana orang-orang yang taat dan mana orang-orang yang durhaka. Wallahu taala alam bisawab. Tapi tentunya kita jangan diam. Ya, jadi mana orang yang tidak diam, mana orang yang bergerak untuk menyelamatkan orang lain, Allah juga tahu. Nah, kalau seandainya orang yang diam, ini berbahaya, mendapatkan akan dipertanggungjawabkan kenapa diam, padahal sudah tahu kebenaran. Ya, itu perhitungannya di akhirat hanya Allah lah yang mengetahui. Tapi kalau di dunia akan ditimbakan semuanya dengan siksaan yang ada merata semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Betul, betul, betul, betul. Iya. Tidak ada yang paling memadorotkan kepada laki-laki itu daripada wanita. Dalilnya ada. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya, antum sendiri rasakan ya. Walaupun antum sudah punya istri, tetap aja ketika ke mall pingin lihat perempuan. Ya. Nah, kalau kita tidak menjaga mata kita, ya rusaklah, terfitnahlah kita. Akhirnya kita pengin nikah lagi. Itu yang dibicarakan adalah perempuan lagi, karena kita terfitnah, tidak menjaga mata kita gitu. Karena kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kadang CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Dulu pernah dengan siapa gitu, pernah gitu. Kemudian di suatu grup ketemu lagi, akhirnya SMS-an, WhatsApp-an, akhirnya garing dengan istri, kemudian senang bercandanya itu dengan cinta lamanya dulu. Itu kan terfitnah. Itu besar sekali fitnah. Makanya kita mesti waspada dari fitnah wanita. Waspada dari fitnah wanita, dan seorang wanita mesti berupaya jangan menampakkan kegelisannya gitu, kecantikannya itu khusus untuk suaminya, berupaya untuk ditutup dengan hijab syar'i, jangan tabarut seperti tabarutnya jahiliyah, jangan dinampakkan lengkap lingkuk tubuhnya, enggak usah. Jadi maksudnya bagaimana? Iya, itu bikin banyak tergoda. Kita tergoda itu karena wanita. Makanya musuh-musuh Islam itu berupaya bagaimana wanita itu menjadi pajangan di mana-mana, coba. Wanita aja terus dengan bentuk tubuhnya di mana-mana, di televisi, di YouTube dan lain sebagainya. Berapa banyak muslimin mukminin terfitnah, akhirnya hatinya menjadi rusak. Dan ini ya, akhirnya akhlaknya buruk. Bagaimana caranya kita itu memiliki budi pekerti yang buruk. Kalau kita sudah lemah akhlak kita, maka penyimpangan di dalam akidah pun akan terjadi. Maka musuh Islam itu berusaha untuk merusak akhlak kaum muslimin, terutama para pemuda di kuliah-kuliahan gitu. Bagaimana pemuda-pemuda itu menjadi penurut hawa nafsu, tergoda dengan wanita dan lain. Kalau sudah adabnya kurang, bejat akhlaknya, akidahnya juga secara otomatis bejat. Makanya kata Syekh Shalih As-Sindi itu sebagai tameng kita untuk melawan musuh Islam itu adalah bentengi akhlak umat, bentengi akhlak umat. Makanya musuh-musuh Islam itu bagaimana merusak moral, moral. Nah, cara menggunakan itu dengan wanita. Coba dipajang-pajang gitu, jadi artis gitu. Mana wanita yang paling cantik jadi artis gitu kan? Ada pilihan-pilihannya kan gitu ya. Karena memang fitnah yang terbesar itu bagi kita sebagai laki-laki itu memang perempuan. Sebagai salah satu contoh. Dijelaskan dulu ada seorang muadzin. Saya baca dalam sebuah buku. Yang selalu mengumandangkan adzan di menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat. Besarnya fitnah wanita. Ketika naik untuk mengumandang adzan ini pemuda Mesir ini, pemuda Mesir gitu ini, pemuda Mesir. Pas datang Allah mau dia itu ahli ibadah ini, taat kepada Allah, taat. Terfitnah awalnya dengan perempuan. Pas mau mengumandang adzan kan dulu mengumandang adzan bukan dengan speaker begini, bukan. Dulu itu harus naik gitu ke menara. Nah, ternyata di bawah menara itu ada wanita Kristen, keluarga Kristen. Dari situ dia terpincut hatinya dengan wanita. Mulailah dia gak jadi adannya. Padahal dari awal tukang adan, tukang pertama sholat. Gak jadi adan, akhirnya mendekati wanita. Karena terfitnah. Besar banget ya. Saya mau sama kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Saya mau sama kamu. Enggak, kata wanita itu. Dia Kristen. Saya Kristen, kamu Islam. Enggak mau. Kalau kamu pindah agama, saya mau sama kamu. Gitu. Saking fitnahnya besar sekali. Iya, saya ganti agama saya. Sekarang jadi Kristen seperti kau. Nanti dulu, ayo kita datang dulu ke orang tua. Gitu. Ya. Intinya dia menjadi Kristen sekarang. Udah begitu dia naik ke tangga. Dia setelah kan bermalam dulu gitulah secara singkatnya itu di situ. Intinya dia udah berganti. Dia belum mendapatkan apa-apa, naik ke tangga, dia jatuh tikus sewat. Tuh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tergelincir jatuh. Belum dapat apa-apa. Tapi dia sudah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Fitnahnya besar kan wanita itu? Besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Katakanlah olehmu ya Muhammad. Bagi kaum mu'minin laki-laki itu. An yaguddu absarahum. Untuk menundukkan pandangan mereka. Wayahfadu dan menjaga kemaluan mereka furujahum. Dzalika azka lakum wa athar. Itu adalah lebih baik dan lebih bersih. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau keandainya, bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, gitu, iman, nikmat, tundukkan pandangan. Kalau sekarang kita tidak nyaman bersaudara, tidak nyaman dalam berkeluarga, tidak nyaman dalam membaca Al-Quran, tidak nyaman, tidak nikmat dalam sholat, berarti ada maksiat yang kita lakukan. Salah satu hal yang membuat banyak manusia itu berzina, itu adalah berzinanya mata. Jadi sehingga sholat kita itu tidak nikmat, tidak khusyuk, karena dosa. Jadi itu secara umum. Jadi seorang laki-laki kriminal oleh wanita, fitnah itu artinya tuduhan. Bukan, fitnah itu di antaranya itu adalah wanita. Fitnah itu banyak. Peperangan itu fitnah. Wanita adalah fitnah. Maksiat adalah fitnah. Kufur adalah fitnah. Pembunuhan itu adalah fitnah. Bukan hanya tuduhan saja. Fitnah itu adalah banyak. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau tanya, syarat sah salat untuk wanita memang bukan karena mukena, akan tetapi bagaimana hukumnya jika pakaian yang panjang menyapu tanah dan terkena kotoran, terkena najis, Ustaz, apakah sah salatnya? Sah salatnya. Karena dibersihkan lagi sama tanah. Ya, yang terkena misalnya gogo joberan ya. Dan memang di antara salah satunya harus satu jengkal bagi wanita itu ditambah gitu kan, ditambah terus akhirnya terkena najis misalnya, itu juga belum tentu juga kan. Kalau memang terkena najis tapi kan dibersihkan lagi sama tanah, itu sebagai pembersihnya, jadi sah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau perempuan harus agak ditambah abayanya melewati dua mata kaki. Kalau bagi laki-laki harus jangan melebihi dua mata kaki. Jadi pakaian wanita dengan pakaian laki-laki berbeda. Kalau laki-laki pakaian yang secara islaminya itu ma asfalal ka'baini fil izar minan nar, apa yang di bawah dua mata kaki diancam api neraka. Maka pakaian yang islami bagi kita adalah jangan sampai ngajolober melewati dua mata kaki ya, itu islami itu. Kalau perempuan pakaian yang islaminya jangan buka paha tinggi-tinggi gitu. Itu kadang terbalik zaman sekarang itu, perempuan yang sampai ke tuur gitu ya, gitu aneh. Oh, ya seperti itu. Nah, perempuan harus lebih ditutup gitu. Jangan sampai terlihat aurat sampai, karena bahaya ya. Bahaya. Kasihan sama laki-laki ya, sangat harus kasihan sama laki-laki, tapi laki-laki juga mesti menundukkan pandangannya. Sebagian pandangan, bukan seluruh pandangan kita. Kalau seluruh pandangan kita menubruk masjid, menubruk mobil atuh. Sebagian pandangan dari apa? Dari yang diharamkan kita tundukkan. Di antaranya adalah memandang wanita yang selain istri kita. Ya, gitu. Usahakan seperti itu. Kalau seandainya para jomblo sekarang ini belum pada nikah, harus segera. Nanti keburu kiamat, nanti enggak mendapatkan bidadari bidadari di dunia tuh kalau gitu ya. Padahal jadi usahakan bagi kalau yang sudah mampu, usahakan untuk segera menikah. Pokoknya besok ada yang nikah, besok lagi ada yang nikah. Ya. Ya, karena sayang kalau seandainya kita belum mendapatkan bidadari gitu, bidadari dunia. Kita insyaallah kalau prinsipnya benar di dalam memilih istri yaitu yang salehah, yang beriman, maka kita akan mendapatkan surga di dunia sebelum akhirat. Maka surga di akhirat itu tergantung kita di dunia. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu as-salihah. Prinsipnya bukan kekayaan. Prinsipnya bukan kecantikan kalau mau memilih. Laki-laki maupun perempuan sama semuanya, tapi agama dan akhlaknya. Insyaallah akan mendapatkan surga di dunia sebelum di akhirat. Makanya sayang segera menikah ya, ikhwan dan akhwat. Wallahu ta'ala. Ini tambahan aja gitu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang yang pernah kerja di bank kemudian dia bertobat, maka halalkah uangnya, uang gaji yang ia pakai tersebut ketika sudah bertobat? Wallahu ta'ala a'lam. Kita berusaha untuk mencari lagi yang halal gitu. Usahakan seperti itu. Ya. Ya. Ya, nanti tanyakan ke Ustaz Erwandi ya. Bismillah, Ustaz, jika orang tua berkata seperti ini, jika kamu sudah hafal sekian juz, maka apapun yang kamu minta akan diturutin. Dan kita makin bersemangat setelah dijanjikan seperti itu. Apakah boleh, Ustaz? Itu boleh sebagai motivasi. Kalau di Arab Saudi itu, yang hafal Quran dapat hadiah gitu. Ya, itu motivasi, bukan jadi masalah ikhlas ada di hati itu sebagai motivasi, itu baik. Ya, bahkan seharusnya orang tua demikian, lebih memanjakan anak di dalam kebaikan. Kita berani membayar yang mengajar umum matematika sekian, misalnya 1 juta atau 2 juta kepada yang ngajar Al-Qur'an enggak diberi. Padahal itu yang bisa mensolehkan kita, anak kita ya. Jadi intinya bahwasanya tatkala kita menjanjikan dan memotivasi anak kita nanti umroh misalnya. Baik-baik saja. Di Arab Saudi itu kalau bukan hanya hafalan Al-Quran aja dikasih hadiah itu. Dulu Syekh Surem itu bagi yang hafal matan usul tiga landasan utama, yang hafal dapat 3.000 real. Oh banyak yang ngapalin Quran. Nah Farid itu kalau ya ketika dulu lagi SD ngapalin di Mekah itu ngapalin Quran ya, ngapalin Quran mana Farid? Ngapalin Quran dari asar sampai Isa. Anak saya yang kedua dulu itu. Nah, ustadznya tuh selalu tiba-tiba dapat uang dari mana? Dari ustadz. Kebetulan ustadznya itu muridnya saya Usaimin gitu. Baik, akhlaknya baik, masya Allah. Jadi kadang tiba-tiba saya datang, Farid lagi sedang jajan, dari mana uangnya? Dari ustadz baik. Ustadz itu baik gitu, masya Allah. Ustadz itu baik gitu. Jadi motivasi yang demikian itu bukan berarti itu suatu hal yang wajar saja. Menyanjung anak ketika baik gak apa-apa. Menyanjung, memberi hadiah anak ketika baik gak apa-apa. Menyanjung istri kita yang selalu taat, beres-beres gak apa-apa. Walaupun itu merupakan suatu kewajiban. Ada seorang suami itu gak mau kata-katanya menggombal. Waktu dulu aja gombal-gombalan sebelum nikah. Awal-awal bulan madu. Setelah sudah nikah itu gak pernah ada pujian. Padahal pujian itu suatu hal yang dipentingkan. Motivasi-motivasi, sanjungan kepada istri, kepada anak. Itu suatu hal yang wajar dan suatu hal yang biasa dan tidak dilarang di dalam agama Islam. Contohnya qad aflahal mu'minun, dalilnya alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ribun. Terus dia surga firdaus tuh. Salat itu wajib bukan? Kalau wajib sudah aja jangan diberi apa-apa dah udah kewajiban. Tapi ternyata Allah berikan motivasi bagi yang salat khusyuknya itu akan mendapatkan surga gitu. Nah begitu pula misalnya kita kepada anak tetap surga mah dapat insya Allah dengan apa yang dilakukan gitu. Ikhlas itu adalah urusan hati, hadiah urusan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di Imam Bukhari ada yang musabaqah, ada yang dapat umrohan. Di pesantren Imam Bukhari ada musabaqah. Misalnya seperti itu. Itu enggak ada masalah itu, enggak ada masalah. Bismillah, Ustaz, jika orang tua udah. Ustaz, saya bingung setelah lulus dari sekolah menengah atas mau lanjut kuliah atau mondok, berikan saran Ustaz bagi saya. Tadi sudah diberikan saran panjang gitu. Ya. Udah di mondok aja. Ya, di Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i sudah tafaqquh fiddin, memahami agama itu sumber kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan dalam agama. Sudah, sibukkan diri dengan ilmu agama itu ya. Hafalkan Al-Qur'an, pahami sunnah. Sudah mondok di Imam Bukhari, di Imam Syafi'i di sini. Insyaallah seperti itu. Jadi sarannya adalah ya boleh kan dari menengah ke atas untuk belajar di sini kan boleh ya? Iya kan? Boleh kan? Iya. Hah? Oh, ada. Iya, ada yang kerja juga gitu. Jadi kehidupan kita akan bahagia tatkala kita paham agama. Dan di antara budi pekerti yang luhur itu adalah paham dalam agama. Karena tatkala paham dalam agama akan memudahkan kita ke surga. Akan mendapatkan ketenangan. Ya insyaallah saya sarankan kepada antum yang sudah lulus sekolah menengah atas untuk belajar di pondok. Banyak pondok. Ya. Ini lebih mulia dan lebih berharga daripada harta. Ya, lebih mulia dan lebih berharga daripada harta. Ya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad dengan sebab karunia Allah dan kasih sayang Allah. Maka dengan sebab itu hendaklah bergembira. Kita mengenal sunnah dengan ilmu agama. Bisa komitmen dengan ilmu agama. kita mendapatkan, tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah jalan ke surga kecuali dengan ilmu agama. Nah, maka tatkala kita paham sunnah karena karunia Allah, kecondongan kita untuk duduk di pondok itu Allah lah yang menggerakkan, bukan karena usaha kita. Termotivasinya diri kita untuk belajar ilmu agama itu Allah, karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bersedekah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan saum. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan menuntut ilmu agama. Itu karunia Allah. Nah, tatkala kita dimudahkan untuk belajar, menuntut ilmu, untuk komitmen di dalam agama, kan itu semuanya adalah karunia Allah, bukan usaha kita. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab itu hendaklah kita bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Kan kumpulkan, yang dikumpulkan oleh manusia apa? Emas dan perak. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Sudah, kita mengejar warisan Nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilam. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Ambillah ilmu, jangan mencari harta. Kuliah tujuannya untuk dapat harta. Tatkala menuntut ilmu, akhirat dapat, dunia juga dapat. Iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Jadi saran saya, antum yang telah sekolah selesai sekolah menengah atas, berarti selesai SMA begitu ya. Ya, mondok di pesantren Imam Syafi'i ini. Insyaallah. Itu saran saya. Mau diterima atau tidak terserah. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Beribu-ribu maaf atas segala kekeliruan yang disampaikan, sedangkan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.